Rasa cinta adalah satu anugerah Tuhan pada hambanya, dan kerananya manusia sanggup apa saja asalkan dia memiliki apa yang dicita. Karena cinta sanggup berkorban apa saja, harta dan nyawa. Setiap detik hanya memikirkan tentang si dia yang tercinta, ingin bersama sepanjang masa. Tetapi pastikah cintamu dihargai? Mungkinkah si dia kan tetap setia setelah kau serahkan jiwa dan raga? Layu.